الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا kita masuk pada bab yang kelima dari Kitabul Hajj, Babul Khamis. Barakallahu. Pada pendahuluan bab yang kelima terkait tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi tatkala seseorang berada di Madinah. Barakallahu. Pada masalah yang pertama, permasalahan yang pertama terkait menziarahi Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam. Menziarahi Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disunahkan dan melakukan perjalanan untuk menziarahi Masjid Nabi Barakallahu Fikum di waktu apapun, tidak ada pengkhususan. Pada hari-hari sepanjang tahun, baik sebelum haji maupun setelah haji, Barakallahu Fikum, maka itu disunnahkan. Dan sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya bagi jamaah haji atau yang umroh, ketika melakukan haji atau umroh, menziarahi Masjid Nabi, Masjid Nabawi, itu tidak masuk dalam rangkaian haji. Ya, bukan menjadi syarat atau rukun atau kewajiban atau sunnah haji. Tapi itu di luar. Ya, sunnahnya itu di luar Barakallahu Fikum dari manasik haji. Baik, sekarang kita baca dalil-dalilnya. Qala ashabu fiqhil muyassar hafidhahumullahu ta'ala wal adillatu ala masru'iyati syaddir rihal li masjidihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sholati fihi katsirah. Dan dalil-dalil disyariatkannya melakukan perjalanan safar untuk menziarahi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sholat di Masjid Nabawi, itu dalilnya amat banyak. Minha diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi bersabda, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jarak safar untuk berziarah, untuk mengambil berkah, kecuali di tiga masjid. Al-Masjidil Haram, yang pertama adalah Masjidil Haram, wa Masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kedua adalah Masjid Rasul, wal Masjidil Aqsa, dan yang ketiga adalah Masjid Aqsa yang ada di Palestina. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan tidak boleh seseorang melakukan perjalanan jarak safar untuk mencari berkah kecuali di tiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yakni masjidnya Nabi, dan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu, kalau ada orang ingin mencari berkah dengan cara ziarah kubur, jaraknya jarak safar, ziarah kubur Wali Songo barakallahu, atau Wali Pitu ya, atau semisalnya Wali Limo barakallahu, dalam rangka mencari berkah, ngalap berkah, maka itu hukumnya haram, dikarenakan tidak boleh seseorang melakukan perjalanan safar untuk mencari berkah kecuali di tiga masjid ini. Adapun haji umroh padanya ada berkah, ini lain lagi. Itu adalah kewajiban dan sunnah yang sudah ada ketetapannya. Barakallahu. Oh iya. Adapun ziarah makam yang dikeramatkan walaupun tidak dalam jarak safar, barakallahu, tapi kalau dikhususkan itu tidak ada tuntunannya. Yang namanya ziarah kubur itu merupakan amalan yang disyariatkan. Dan ziarah kubur yang disyariatkan dalam Islam itu fungsinya adalah tadkirul maut, dalam rangka untuk mengingat kematian. Ketika seorang sudah mulai kendu, mengingat akhirat, sering lalai, lalai terhadap dunia, lalai dengan keluarganya, sering lalai dari mengingat Allah, maka cobalah dia barakahikum ziarah kubur yang fungsinya adalah tadkirul maut, mengingat kematian. Jadi bukan dikhususkan kemudian mencari berkah walaupun jaraknya bukan jarak safar, itu tidak ada tuntunannya. Apalagi diminta-mintai, padahal dia selain Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ziarah kubur barakakum, ya, kita datang ke makam, ya, tidak harus mengkhususkan makam orang tua. Datang barakakum, masuk pintu, lepas sandal, ya, tidak harus di dekat makam orang tua, di depannya. Assalamualaikum ahlad diyar, minal mu'minin wal muslimin. Wa inna insya'allahu lalahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu doanya. Kemudian kalau kita ingin mendoakan orang tua, Allahumma gfirlahu. Ayah, Allahumma gfirlaha. Ibu, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sudah selesai pulang. Tidak kemudian baca Yasin, ayat kursi, atau khataman di situ, atau bahkan naruh barakabikum kartu togelnya nomor berapa. Barakabikum. Sudah selesai. Seperti itu ziarah kubur dalam rangka untuk mengingat kematian. Adapun kalau kata orang, oh berarti kamu tidak adab, tidak adab terhadap orang tua, tidak berbakti. Kenapa kok ziarah kubur cuma gitu saja? Yang namanya mendoakan orang tua bukan ketika hanya ziarah kubur. Setiap hari, entah di waktu-waktu yang mustajab, doa-doa mustajab, doa-doa mustajab itu apa saja, Mas Febri? Waktunya. Yang pertama setelah sholat. Setelah sholat antara dua azan, ya, antara azan dari koma. Alvin, bentar, Alvin. Apalagi doa yang mustajab, ya? Saat turun hujan. Antum, Pak Sofin, Pak Tony. Saat dizolimi. Antum, Abu Dzar. Sepertiga malam terakhir, naam. Ketika Allah turun ke langit dunia. Pak Amin, ada lagi atau sudah ini? Wallah alam. Pak Gozar, ingat? Habis sholat duha. Wallah alam, mana lupa itu dalilnya. Kalau itu ada dalilnya, ya udah. Apalagi ya Bu Anima? Ketika safar. Dan ada lagi ketika angin kencang. Hujan, tidak hanya hujan tapi anginnya kencang. Barakallahu. Dan sewaktu-waktu, misalkan kita sedang santai-santai ingin mendoakan orang tua, maka diterima. Terlebih lagi barakallahu diikuti dengan selawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Karena kan ada dalil bahwasanya barakallahu di antara terkabulnya doa adalah doa yang dibacakan padanya selawat diiringi dengan selawat Nabi. Barakallahu. Jadi tidak harus ketika ziarah kubur itu harus ke orang tua atau keluarganya. Tidak harus. Barakallahu. Oh iya. Apalagi masih minta maaf. Saya minta maaf ya atas dosa-dosanya. Ya, wahai ayahku, wahai ibuku. Maka barakallahu orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi mendengar ucapan orang yang sudah hidup kecuali beberapa keadaan. Nanti akan disampaikan insyaallah. Oke. Jadi yang kita bahas tadi bahwasanya dalil disyariatkannya ziarah ke masjid Nabi itu hadisnya sahih. Ya. Oke. Dalil yang lain. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi hadha khair min albi salatin fi masiwahu illal masjidil haram. Kata Nabi, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik daripada salat yang jumlahnya 1000 salat ya di masjid lain kecuali masjidil haram. Sholat di Masjidil Haram barakakum itu lebih besar pahalanya daripada sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi lebih besar pahalanya, satu kali sholat saja lebih besar pahalanya daripada sholat di masjid lain sejumlah 1000 selain Masjidil Haram. Kita sholat di Masjid Mubarak sehari 5 kali misalkan fardu, belum sunnahnya. Barakallahu fikum. 1000 kali sholat di Masjid Mubarak atau yang lain Barakallahu fikum, itu baru sebanding dengan satu kali sholat di Masjid Nabawi. Barakallahu fikum. Ini betapa nikmatnya hidup di sekitar Barakallahu fikum Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tayyib. Fahadihin nusus tadullu ala masru'iyyati ziyarati Masjidin Nabi alaih salatu wassalam lissalah fihi lifadliha wa muda'afati ajriha. Maka nas-nas yang disebutkan tadi, dalil-dalil tadi, menunjukkan disyariatkannya menziarahi Masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk sholat. Ingat, kita menziarahi Masjid Nabi itu caranya bagaimana? Apakah seperti ziarah kubur? Tidak. Seperti sholat, ya langsung sholat. Nanti akan disebutkan barakallahu fikum. Dikarenakan keutamaannya dan dikarenakan berlipat gandanya pahala ketika sholat di Masjid Nabawi. Wa tadullu aidan ala annahu yuhramu syaddur rihali ghairi hadhil masajidit talata liqasdil ibadah. Dan juga dalil-dalil tadi, hadis, menjadi dalil menunjukkan diharamkannya seseorang melakukan perjalanan jarak safar. Jarak safar berkomikum minimal ada yang mengatakan 85, ada yang menyatakan 60 berkomikum, tergantung keadaan. Iya. Yang rajih menurut jumhur para ulama 85, 80 sampai 85 berkomikum. Kalau sini si Dayu 60 kilo, PP sudah 120, ya sudah. Barakallahu fikum, maka seperti Ustaz Abu Sufyan, Ustaz Afif, Ustaz Agus, barakallahu fikum, dijamak untuk maghrib dan isya. Sini Palang, PP. Oh, belum, ya. Ayo. Sini Palang, tapi tengah perjalanan ngobos. Maka apakah boleh dijamak? Boleh, apabila barakallahu fikum nuntun terus sampai hampir keluar waktu sholat, ya barakallahu fikum. Atau sudah tengah malam dikhawatirkan lewat pada waktu yang berikutnya barakallahu fikum, entah maghrib atau isya, maka tidak mengapa. Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjamak sholat itu pernah dilakukan oleh Nabi tanpa ada sebab apapun, boleh. Tapi sesekali. Sesekali itu kapan? Sebulan sekali atau seminggu sekali? Yang namanya sesekali ya barakallahu fikum bukan sering. Boleh. Ya. Barakallahu fikum. Terlebih lagi ketika sangat penat, sangat capek, tidak mampu dan tidak pernah menjamak tanpa ada sebab, maka dia dijamak. Maka ini boleh barakallahu fikum. Jadi dalil tadi menunjukkan bahwasanya seseorang melakukan perjalanan dalam rangka untuk ibadah, entah membaca Al-Quran, ngalap barokah, malam berkahnya itu berkumpul dengan baca Al-Quran, ya, atau semisalnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah kubur diantaranya, yang mungkin dia sedikit Islami, tapi ternyata salah. Selain di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, maka hukumnya tidak boleh. Kita ziarah ke Sunan Ampel, sana, barakallahu fikum. Safar kan, sini sana. Barakallahu fikum, tidak boleh. Tidak boleh. Wa qasdu kemudian fala tusra'u ziyarah wa safar li ayyi makanin fi anha'il ma'murah. Maka tidak disyariatkan berziarah dan safar ke tempat manapun di penjuru alam yang ada ini illa ila hadhihi masajid salasah, kecuali hanya di tiga masjid ini. Ziarah ke sana sudah enggak sholat, cuma selfie-selfiean, maka enggak dapat keutamaan. Ziarah ke sana ada janjian sama orang untuk barakallahu fikum dagang kemudian pulang, ya barakallahu fikum, maka tidak ada keutamaan pada. Wa qasdul madinah li shalah fi masjidin nabi alaihi salatu wassalam masru'un fi haqqir rijal wan nisa lima taqaddama min umumil adillati sabiqah. Dan menuju kota Madinah untuk sholat di masjid nabi, misalkan umroh barakahikum atau haji, menziarahi masjid nabi itu boleh dilakukan setelah haji, setelah umroh, atau sebelum haji atau sebelum umroh barakahikum. Dan ini bukan masuk rukun, ya, ziarah ke masjid nabi bukan rukun haji, bukan rukun umroh, bukan kewajiban haji, bukan kewajiban umroh, dan bukan pula sunnah haji dan sunnah umroh, tapi di luar itu barakallahu. Dan menuju Madinah untuk sholat di masjid nabi itu disyariatkan pada haknya laki-laki dan wanita, baik jamaah haji wanita maupun laki-laki, berdasarkan apa yang telah lewat dari keumuman dalil-dalil yang telah lalu. Amma kaifiyatu ziarah, adapun cara berziarah, cara menziarahi masjid nabi, bagaimana caranya? Fa idza wasalal musafiru ilal masjid ustuhibba lahu ayyu qaddima rijlahul yumna hala dukhulil masjid. Apabila seorang musafir sudah tiba di masjid nabi, maka disukai, disenangi untuk mendahulukan ketika melangkah masuk ke masjid dengan kaki kanan. Ya, disunahkan ketika masuk ke dalam masjid melangkah dengan kaki kanan. Barakallahu fikum. Wa yaqulu du'a al-mashru'a inda dukhuli ayyi masjid. Inda dukhul ayyi masjid. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ini doa masuk masjid. Ada yang tanpa wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Barakallahu fikum. Namun ada yang menambahi dengan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Dengan nama Allah dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan atas Rasulullah, ya Allah, bukakanlah untukku, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Ini doa masuk masjid. Barakalikum. Sekarang pertanyaannya, Abu Raihan, tadi masuk masjid, kita kan, misalkan kita mau menziarahi Masjid Nabawi atau masjid umum lah. Kalau masjid umum berakumikum hanya masuk masjid saja. Intinya kita masuk masjid itu melangkah kaki apa? Kanan. Ketika kita pakai sandal, bagaimana cara kita melangkah? Kan pakai sandal ya, mau lepas ya, bagaimana? Nah, melepasnya bagaimana? Kan kalau langsung melangkah kan sandalnya kan dipakai nanti. Sandalnya dilepas baru melangkah. Ya, ngelepasnya yang mana? Kiri dulu baru kanan. Kiri dulu baru kanan. Ada pendapat yang lain? Apa kanan dulu baru kiri, Mas Febri? Melepas kalau memakai kanan dulu, kalau melepas kanan tidak bisa. Nah, gitu ya. Berarti kiri dilepas. Ya, kiri dulu ya. Ya. Lah ya. Kiri dulu lepas, baru kanan. Barakalikum. Ayat. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan adab memakai dan melepas sandal. Ternyata ada aturannya dalam Islam. Tidak asal-asalan. Barakah fikum. Nabi bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna." Apabila salah seorang dari kalian mau memakai sandal, hendak memakai sandal, maka mulailah memakai dengan yang kanan. Wa idza naza'a falyabda bis shimal. Apabila melepas, maka dulukan yang kiri. Kalau memakai, barakah fikum, dulukan yang kanan. Ketika melepas, dulukan yang kiri. Liyakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunsya. Maka hendaknya engkau menjadikan kaki kanan itu adalah kaki yang awal kali, ya, berkomikum memakai, dan yang paling terakhir berkomikum dilepas. Ya, jadi kalau melepas sandal berkomikum, kita kiri dulu baru kanan. Ketika mau memakai, kanan dulu baru kiri. Barakalikum. Demikian pula memakai baju. Mau memakai baju, yang dimasukkan lengan kanan dulu, ya, baru kiri. Kalau melepas, kiri dulu baru kanan. Bahkan disebutkan ketika Nabi menyisir, kiri dulu, kanan dulu baru kiri. Ya, kalau pihaknya tengah, kanan dulu dimulai, baru kiri. Barakalikum. Dan yang lain-lain. Baik. Jadi begitu caranya ketika melangkah kaki kanan, barakalikum, sambil membaca doa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwa barahmatik. Kemudian walaisa li masjidihi alaihi salatu wassalam dzikrun makhsus. Tidak ada ketika masuk kepada ke dalam masjid Nabi ada zikir yang khusus. Tidak ada. Tsumma ba'da dzalika yusalli raka'atain fi ayyi makanin minal masjid. Kemudian setelah itu dia sholat dua rakaat dimanapun tempatnya. Yang penting di masjid. Ya. Yang jelas tidak di atap masjid, kan begitu. Wa in shallaha fir raudhah fahuwa afdal. Kalau dia sholatnya itu di raudhah, maka itu lebih utama. Raudhah, barakallahu fikum, tempat antara mimbar Nabi dengan barakallahu fikum rumah Nabi, itu raudhah. Kalau sholat di situ itu afdal. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah." Apa yang ada antara rumahku dan mimbarku itu adalah raudhah, taman dari taman-taman surga. Barakallahu fikum. Jadi raudhah itu orang sholat di situ seakan ada di taman surga. Barakallahu fikum. Wa man zara masjidahu alaihi salatu wassalam yambaghi lahu ayyu hafidho ala adai sholawatil khamsi fihi. Dan barang siapa yang menziarahi masjid Nabi alaihi salatu wassalam, maka selayaknya bagi dia untuk menjaga penunaian sholat lima waktu. Menziarahi, mungkin dia berkomitmen sehari semalam ada di sekitar situ, maka tetap harus menjaga sholat lima waktu. Tidak boleh dia mengutamakan menziarahi masjid Nabi dengan hanya sholat sunnah dua rakaat saja. wa ayyuktiro fihi minadzikri wadduai wa salatin nafilah firraudah asyarifah. Dan dia memperbanyak zikir, berdoa, salat nafilah, yakni salat sunnah di raudah yang mulia, di raudah Nabi. Boleh di situ barakallahu fikum perbanyak salat sunnah di situ, ya, zikir, doa. Dalam rangka apa? Ihtisaban lil ajri wasawabil jazil. Dalam rangka mengharapkan pahala dan ganjaran yang melimpah. Amma salatul faridah fal ula lizair wa ghairihi ay taqaddama ilaiha wa yahris ala shufufil awwal al muragib fiha mastata'a li annaha muqaddamatun ala raudhah. Adapun salat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka yang lebih layak bagi orang yang berziarah atau yang semisalnya, selain orang yang berziarahi, maka hendaknya lebih mengutamakan sholat barakatuhikum fardunya, dan dia bersemangat berada di shof yang pertama di belakang imam, dan dia senang pada shof yang pertama sesuai kemampuannya barakatuhikum. Baik. Jadi tidak boleh bagi dia kemudian mendahulukan, lebih mementingkan sholat dua rakaat sunnah daripada sholat lima waktu. Waktunya sholat lima waktu, barakallahu'alaikum, pergi. Wah, nanti aja masih banyak waktu. Keliling sana, keliling sini, ya, balik lagi, ya, setengah tiga atau asar kurang 10 menit baru sholat berjamaah dengan rombongannya. Barakallahu'alaikum. Tidak sholat di atau berlomba-lomba mendapatkan shof yang pertama, maka ini rugi barakallahu'alaikum. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, ziyaratu qabrihi alaihi salatu wassalam, menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana dengan menziarahi kubur makam Nabi? Apakah ada tuntunannya? Sementara kita jarak safar. Kalau tadi disebutkan la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan jarak safar kecuali di tiga masjid. Lah ini apa hukumnya menziarahi makam Nabi? Kita dari Indonesia ke Madinah barakallahu fikum. Idza zara al-muslimul masjida an-nabawiyya ustuhibba lahu ziyarata. Ustuhibba lahu ziyaratu qabrihi alaihi salatu wassalam wa qabrai sahibaihi Abi Bakar wa Umar li'annaha tabi'atun li ziyarati masjidihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walaisat hiya aslal qasdi. Apabila seorang muslim menziarahi masjid Nabi, jelas ya, menziarahi masjid Nabawi, maka disukai baginya untuk sekalian menziarahi makam Nabi sekalian, disukai dan tidak wajib, dan juga menziarahi makam dua sahabat beliau yang ada di sisinya, di pinggir, ya, di kanan kiri barakallahu'alaikum, atau di pinggirnya masjid, di pinggirnya makam Nabi itu adalah makamnya dua sahabat, yakni Abu Bakar dan Umar. Maka salah kalau ada yang mengatakan Umar bin Khattab makamnya di Mesir, salah. Yang benar di barakallahu'alaikum pinggir Nabi, ya, di Madinah. Ketika seorang menziarahi Masjid Nabawi, maka disukai, disunahkan sekalian baginya menziarahi makam Nabi dan makam dua sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Karena hal itu barakallahu fikum semata-mata hanya mengikuti, ya, ziarah kepada Masjid Nabawi. Ikutan saja, bukan ya, walaisat hiya aslal masdi. Bukan sebagai inti dari tujuan ziarah. Maka dari sini ada rincian. Bolehkah seseorang menziarahi makam Nabi dengan tanpa menziarahi Masjid Nabawi? Jawabannya tidak boleh. Ya, berarti dia melakukan perjalanan jarak safar misalkan, mengkhususkan menziarahi berarti di selain tiga masjid. Maka tidak boleh kalau dia mengkhususkan makam Nabi, tapi barakallahu fikum Masjid Nabawi sendiri tidak diziarahi, maka tidak boleh. Tidak sholat padanya, ini tidak boleh. Maka yang boleh, yang disunahkan ketika menziarahi Masjid Nabawi, maka sekalian menziarahi masjid makam Nabi barakallahu fikum. Wa hadhihi hiya ziyarah al-mashru'ah, dan ini adalah ziarah yang disyariatkan ketika menziarahi Masjid Nabi sekaligus menziarahi masjid menziarahi makam Nabi dan makam dua para sahabatnya. Wala yusra'u saddur rihli ilaiha, dan tidak disyariatkan melakukan perjalanan jarak safar mengkhususkan menziarahi makam Nabi. Bal saddur rihli li ziyarati quburil anbiya was-salihin wal amakin al-ukhra ghairil masajidil salasah al-masjidil haram wal masjidil nabawi wal masjidil aqsa in aqadal ijma'u ala tahrimihi. Barakallahu fikum. Bahkan melakukan jarak perjalanan safar untuk menziarahi makam-makam para nabi, makam-makam para nabi, Nabi Nuh, Nabi Hud, ya, barakallahu fikum, yang semisalnya, dan orang-orang soleh, entah dia wali songo, menurut versi mereka, kita tidak tahu, barakallahu fikum, wali songo itu seperti apa keadaannya, karena tidak meninggalkan kitab. Yang kita ketahui adalah barakallahu fikum sebagai seorang pedagang, maka kita berharap mereka adalah orang-orang soleh dan kaum muslimin barakallahu fikum. Dan melakukan jarak safar untuk menziarahi tempat-tempat yang lain selain tiga masjid ini, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, maka ijma kesepakatan para ulama menyatakan akan keharamannya, tidak boleh ziarah selain tiga masjid barakallahu fikum. Baik itu makam Nabi, makam para Nabi, makam orang soleh barakallahu fikum, atau tempat-tempat yang lain selain tiga masjid yang tidak ada syariatnya, tidak ada dalilnya, maka hukumnya haram. Loh, kita ini kan dalam hadis disebutkan ya menziarahi ziarahillah, menziarahi teman kita, keluarga kita, itu kan ziarah juga dalam bahasa Arab. Apakah ini haram? Kita juga safar. Maka itu kaitannya adalah silaturahim, bukan ziarah yang dimaksud. Ya, bukan melakukan ibadah di rumahnya mengkhususkan sholat, membaca Al-Quran. Dan perlu diketahui sekali lagi, ziarah kubur itu tidak membaca Al-Quran di pinggir kuburan. Ya, barakallahu fikum. Tayyib. Wa man fa'alahu fa huwa asin bi niyyatihi wa athimun bi qasdihi. Dan barang siapa yang melakukannya, yakni berziarah selain tiga masjid, maka dia telah bermaksiat dalam niatnya dan berdosa dalam tujuannya. Li mukhalafatihi li mafhumil hadis al-warid fi siddir rihal ila al-masajidis salasah. Dikarenakan menyelisihi hadis yang telah dipahami, yang telah datang keterangannya tentang melakukan jarak safar, ya, disyariatkan yang melakukan jarak safar di tiga masjid. Adapun selain tiga masjid tidak disyariatkan. Amma kaifiyatu ziarah. Sekarang bagaimana cara ziarah ke makam Nabi? Kalau tadi kan ke Masjid Nabi. ke makam Nabi, bagaimana cara ziarahnya? Fa'ala zair ayyatifa tijaha qabrin Nabi alaihi salatu wassalam bi adabin wa khafdi sautin thumma yusallimu alaihi qailan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka cara berziarah, bagi orang yang berziarah setelah ziarah ke masjid Nabi, sekalian ziarah ke makam Nabi, berdiri menghadap kuburan Nabi dengan adab, biadabin, dengan adab, tidak desak-desakan. Ya, namanya adab, pertama dari bahasa tubuhnya itu sopan, kemudian dari pakaiannya sopan. Ya, pakaiannya sopan, bukan kemudian pakaiannya ini barakallahu sudah bau, tidak syar'i. Ya, wa khafdi saut, dan suaranya lirih, lirih, tidak teriak-teriak, tidak keras ketika mengucapkan ya salam kepada Nabi, assalamu alaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Li qawlihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi assalam. Tidaklah seseorang memberikan salam kepadaku melainkan Allah ya akan balas salam tersebut, ya akan sampaikan kepada rohku, dan aku akan menjawab salam. Jadi menjawab salamnya orang yang mengucapkan salam. Barakallahu. Dari sini menunjukkan bahwasanya para ulama bersepakat, barakallahu, Nabi mendengar salamnya orang yang bersolawat kepada beliau atau yang mengucapkan salam. Ya, barakallahu. Jadi Nabi mendengar kemudian menjawab. Lalu bagaimana kaifiahnya? Wallahu a'lam. Adapun selain beliau, tayyib, maka orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar ucapan ya orang yang berkata kepada orang yang sudah meninggal pada mayit, sebagaimana dalilnya surat Fatir ayat ke-22. Surat Fatir ayat ke-22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Surat Fatir ayat ke-22. Dan engkau tidak akan mampu membuat orang yang ada di dalam kuburan bisa mendengar, bisa menjawab. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya, ketika orang yang sudah meninggal diminta-mintai, "Mbah, saya punya ini, punya itu, tolong," enggak mendengar. Jangan-jangan barakallahu fikum, mbahnya tadi malah kena azab kubur kok malah dimintai. Dalil yang lain surat Ar-Rum ayat ke-52. Surat Ar-Rum ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya engkau tidak mampu membuat orang yang sudah meninggal itu dengar. Baik. Adapun selain Nabi yang tadi disebutkan ketika ada orang mengucapkan salam, dalam riwayat lain seseorang bersolawat dimanapun berada, maka sampai kepada Nabi, Nabi mendengar. Kita di sini bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya, Nabi mendengar. Dan terkhusus untuk salam, Nabi menjawab salam kita atau yang berziarah ke makam Nabi. Keadaan yang lain ketika seseorang sudah di barakallahu baru dimakamkan, semuanya sudah pergi, barulah mereka mendengar barakallahu, langkah terompah atau langkah kaki dua malaikat yang akan menanyakan, man rabbuka, siapa rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Itu mendengar ya, derapan langkah mendengar. Barakallahu fikum. Adapun selain itu tidak bisa mendengar. Oleh karena itu percuma seseorang meminta-minta baik kepada barakallahu fikum nabi, baik kepada orang soleh, meminta-minta atas hajatnya, thayyib, maka tidak menjawab. Thayyib. Wa in qala az-zair, apabila yang berziarah mengucapkan assalamu alayka ya khiyaratullah min khalqi, salam bagimu wahai pilihan Allah dari kalangan makhluknya, yakni nabi, ashadu annaka qad balaghtar risalah, aku bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah, yakni wahyu Allah, wa addaital amanah, dan telah menaikkan amanah dakwah kepada tauhid, menjauhkan dari kesyirikan, wa nasahat al ummah, dan wa nasahtal ummah, dan engkau telah menasihati umat ini, wa jahadta fillah haqqo jihadi, dan engkau telah berjihad di jalan Allah dengan sebaik-baik jihad. Allahumma atihil wasilah tawal fadilah, ya Allah berikanlah kepada nabi wasilah dan keutamaan, wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'attah, dan berilah, bagikanlah untuknya tempat yang mulia yang engkau janjikan nanti di hari kiamat. Allahumma ijzihi an ummati khairal jazaa, ya Allah berilah balasan sebaik-baik balasan ya dari umat ini. Kalau ada yang menyatakan demikian setelah mengucapkan salam assalamualaikum atau assalamualaika dan sampai sini, maka ini boleh. Tsumma ba'da dzalika yusallimu ala Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma wa yad'u lahumu wa yatarahhamu alaihima. Kemudian setelah mengucapkan salam kepada nabi, maka beralih sekarang mengucapkan salam kepada sahabatnya yang mulia, dua sahabatnya yang ada di pinggir beliau, yang meninggal, yang makamnya di pinggir beliau, kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu anhuma, mengucapkan salam. Assalamu alayka ya Abu Bakar, ya, atau assalamu alaikuma warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Atau memberikan rahmat, mendoakan doa kebaikan dan memberikan rahmat. Allahumma ghfir lahuma warhamhuma. Tayyib. Lima uthira an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza sallama ala rasul alaihi salatu wassalam wa sahibaihi la yajidu ala qaul assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abatah, thumma yansharif. Berdasarkan yang diriwayatkan ya, yang disandarkan dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, ketika beliau memberikan salam kepada Rasul dan dua sahabatnya, beliau tidak lebih dari ucapan berikut ini. Beliau ketika menziarahi makam Nabi sekaligus makam ayahnya dan juga Abu Bakar Siddiq, beliau menyatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abatah, Abatahnya ayahku. Udah balik. Langsung begitu. Cukup. Dan itulah berkabung yang namanya ziarah kubur, itu mengingatkan kematian. Wa yuhramu 'ala az-zair wa ghairihi at-tamassuh bil hujrah, dan diharamkan bagi orang yang berziarah atau semisalnya yang selainnya mengusap-ngusap kamarnya nabi, kamarnya Nabi, ya itu makamnya barakallahu fikum. Diusap-usap, wa taqbiluha, dicium-cium, dijilat-jilat. Awi tawaf biha, atau tawaf, ya. Au istiqbaluha halat doa, atau menghadap untuk berdoa. Barakallahu fikum, yang namanya ziarah kubur itu bukan berdoa untuk dirinya menghadap kuburan, tapi barakallahu fikum mengucapkan salam dan mendoakan penghuni kubur selesai pulang. Begitu ziarah kubur. Tidak membaca Yasin di situ, ayat kursi, ya, atau Al-Fatihah. Baik. Saya ingin ya dikabulkan oleh Allah, mumpung ini di tempat depan Nabi ini. Maka tidak bisa barakallahu fikum. Tidak ada tuntunannya. Sebagaimana Nabi mengecam keras dan disebutkan oleh ya Al-Imam Muhammad An-Najdi At-Tami, Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitab beliau kitab Tauhid. Nabi menyatakan, Allahumma la taj'alni wasarani yu'abad. Allahumma la taj'alni qabri. Allahumma la taj'al qabri wasarani yu'abad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai ya sesembahan, sebagai wasan, berhala yang diibadahi. Dikatakan berhala karena selain Allah diminta-mintai. Bahkan dalam riwayat lain berwabikum, Allahumma la taj'al qabri aidan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat orang berkunjung, sebagai orang meramaikan di situ. Oleh karena itu berwabikum, permintaan Nabi ya dari zaman Nabi dimakamkan sampai sekarang, walhamdulillah dikabulkan oleh Allah. Sampai sekarang dijaga. Kalau ada yang minta-minta, langsung diseret. Diseret sampai luka-luka, itu menganggap itu sahid. Nyaman, berkah, perjuangan, ya, mendapatkan pahala, ya, rintangan untuk ibadah, kata mereka. Baik. Maka seperti ini barakallahu fikum, tidak boleh meminta-minta kepada beliau. Au su'alur rasul alaihi salatu wassalam qada al hajat, atau meminta kepada rasul kebutuhan-kebutuhan dia. Ya Allah, ya, semoga setelah ini ketika saya kembali ke Tuban, dagangan saya laris, ini dan itu. Enggak bisa. Kepada rasul. Wa tahrijal qurabat, atau agar dilapangkan, dihilangkan kesusahan-kesusahan, maka tidak boleh kepada Nabi. Wasifa al-marad wa nahwi dzalik, atau untuk kesembuhan bagi yang sakit. Wahai Nabi, anak saya sakit ini dan itu, tolong sembuhkan, gini-gini, enggak bisa. Atau semisal itu. Barakallahu fikum. Lianna dzalika kullaha lillah wa la yutlabu illa minhu. Dikarenakan hal itu semua memenuhi kebutuhan hamba, menghilangkan kesusahan, menyembuhkan penyakit, tidaklah diminta kecuali hanya kepada Allah. Nabi tidak bisa berkomunikum menyembuhkan penyakit kecuali dengan izin Allah. Tidak bisa ya kemudian menghilangkan kurabat, masalah-masalah, menghilangkan kesulitan-kesulitan kecuali dengan izin Allah. Apalagi beliau sudah meninggal. Maka ini tidak boleh dilakukan dengan meminta kepada Nabi. Yang terakhir, walaisa ziyaratu qabrin Nabi alaihi salatu wassalam wa qabri sahibaihi wajibah wala syartun fil haji kama yadunnu ba'dul juhal minal ammah. Ziarah kepada makam Nabi alaihi salatu wassalam dan ziarah kepada dua makam sahabatnya Abu Bakar Siddiq dan Umar radhiyallahu anhuma bukanlah merupakan kewajiban maupun syarat haji, bukan ya. Kalau tidak ziarah kepada masjid Nabi atau kepada kuburan Nabi, maka hajinya tidak sah. Ini tidak ya, tidak benar. Tidak pula menjadi kewajiban haji. Harus membayar hadiyu, menyembelih hadiyu karena meninggalkan kewajiban. Ini tidak benar. Sebagaimana Ya, hal itu dianggap sebagai syarat dan kewajiban menziarahi masjid menziarahi makam Nabi dan dua makam sahabatnya. Itu dianggap oleh sebagian orang yang bodoh dari kalangan orang awam itu sebagai syarat dan kewajiban. Maka ini tidak benar. Bal hiya mustahabbah fi haqqi man zara masjidin Nabi alaihi salatu wassalam wal irtibatu bainahuma bainaha wa bainal haji batatan. Bahkan disukai bagi hak orang yang atau bahkan merupakan hak orang yang menziarahi masjid Nabi barakallahu fikum, tidak ada ikatan baginya ya antara menziarahi masjid Nabi kuburan dengan haji. Wa ma warada fi hadzal bab minal ahadits allati yahtajju biha man yaqulu bi masru'iyyati saddir rihal ila qabri Nabi alaihi salatu wassalam. Dan apa yang datang pada bab ini dari hadis-hadis yang barakallahu fikum sebagian orang berpendapat disyariatkannya melakukan perjalanan jarak safar ke masjid ke makam Nabi, dia berhujjah barakallahu fikum dengan hadis-hadis yang lain wa annaha min mukammilati haji fahiya ahaditsun saqitah. Dan orang yang berhujjah, yang berdalil bahwasanya menziarahi masjid Nabi, menziarahi kuburan Nabi dan dua sahabatnya merupakan penyempurna haji, maka itu adalah hadis yang saqot, yang terputus. La aslalaha. Apa itu terputus? Tidak ada asalnya. Imma dhaifah, baik sanadnya itu lemah, aw maudhu'ah, atau sanadnya palsu. Jadi hadis yang menyatakan tentang barakakum harus menziarahi makam Nabi itu lemah dan palsu. Kah hadis sebagaimana hadis man hajja walam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji namun dia tidak menziarahiku, kata Nabi. Ini hadis tapi dhaif dan palsu. Barang siapa yang berhaji namun tidak menziarahiku, tidak ziarah ke makamku, maka dia telah berbuat jahat aku, keras kepadaku. Ini hadisnya lemah, dhaif dan maudhu, palsu. Wa hadis, dan juga hadis man ziarah qabri wajabat lahu syafa'ati. Barang siapa yang menziarahi kuburanku maka sudah selayaknya bagi dia mendapatkan syafaatku. Ini hadisnya dhaif dan palsu lemah. Wa ghairuhuma katsir. Dan hadis palsu seputar itu selain ini banyak. Wa kulluha lam yasbut minha haditsu wahidin 'anil nabi alaihi salatu wassalam. Dan masing-masing dari hadis yang semacam ini barakallahu'alaikum itu tidak tetap, tidak benar, yang merupakan hadis Nabi atau hadis salah seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Bal jazama ba'du ahli ilmi bi annaha kullaha maudu'atun ma'dzubah. Bahkan para ulama ahli hadis sebagiannya berpendapat semua hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan menziarahi kuburan Nabi itu hadisnya palsu dan dusta. Barakallahu fikum. Kok bisa hadis itu palsu atau dusta? Padahal barakallahu fikum di situ hadis Nabi bersabda. Bagaimana itu barakallahu fikum? Di situ ada perawi yang berdusta. Ya. Barakallahu fikum, perawinya pendusta. Jadi barakallahu fikum misalkan si fulan, si A meriwayatkan hadis dari si B, si B kepada si C sampai kepada tabi'in muridnya sahabat barakallahu fikum, kemudian muridnya sahabat kepada sahabat kemudian kepada Nabi. Nah, sebelum sahabat itu kan ada yang meriwayatkan. itu ada pendusta di situ yang barakallahu'alaikum terkadang menyengaja membuat hadis palsu. Kenapa? Banyak barakallahu'alaikum di antara alasan mereka membuat hadis palsu. Di antaranya ketika kaum muslimin sudah mulai lemah dengan ya syariat-syariat, dia membuat hadis palsu. Barang siapa yang sholat 5 waktu, ya, maka pada hari Jumat dia akan mendapatkan dagangan laris 2 kali lipat. Nah, orang senang, akhirnya sholat 5 waktu. Barakahikum. Dan semisalnya, semacam ini, barakahikum. Maka walaupun dia memberikan semangat-semangat, ya, tapi kalau mengatasnamakan itu adalah hadis Nabi dengan cara yang palsu, maka dia diancam dengan neraka. Bagaimana disebutkan dalam hadis? Barakallahu fikum. Yang barakallahu fikum yang maknanya barang siapa yang menyampaikan padaku hadis menyengaja, man ta'ammada alayya hadisan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menyengaja ya membuat hadis, mengatasnamakan hadis atas namaku, kata Nabi, dengan sengaja membuat-buat, barakafikum, maka hendaknya dia mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam neraka, duduk di neraka. Dan alasan lain ada juga yang menyengaja untuk merusak ya citra Islam, merusak Islam dan kaum muslimin. Tayyib. Untuk selanjutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dan pada sisa dari masalah. Wallahu ta'ala bisawab. Naftahi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakatuh.